memahami matahari menemani kita dalam kehangatan hingga sang rembulan bersenandung menina bobokan seisi dunia dalam lelap setia tanpa terpaksa. Bila kau dapat mengerti, sahabat adalah setia dalam suka dan duka. Kau kan dapat berbagi rasa untuknya. Begitulah seharusnya jalani kehidupan setia.